kalau satu negeri ini ya oleh orang-orang yang sangat pasti ya sudah pasti negeri dari Amerika Utara atau Amerika Utara yang akan dimintai ya karena dari Allah berlangsung kemudian negeri kita selesainya akan dimintai oleh Allah yang sudah jelas tetapi apa yang sudah saya sampaikan kurang lebih saya minta maaf tapi saya